Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syirtahir dimanapun anda berada, rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pelajaran kita, mempelajari ilmu bahasa Arab, salah satu ilmu yang paling penting untuk dipelajari bagi setiap kita muslim maupun muslimah, dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Kita masih di pelajaran yang ke-13, ya, di jilid yang pertama di pelajaran yang ke-13. Di pelajaran yang ke-13 sudah kita baca ya percakapan yang ada di awal pelajaran di bagian A. Kemudian kita juga sudah membaca tamrin latihan di bagian yang pertama. Ya. Fa hadzal yaum hadzal liqa' bi idznillah nadkhul fi tamrin ats-tsani. Pada pertemuan kali ini ya bi idznillah kita akan masuk ke tamrin yang kedua. Naam. Apa soalnya di sini? Hawil المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Ya. حول palingkan, ubah, gantikan المفردات kata-kata. Ya, kata-kata allati tahtaha khattun, kata-kata yang di bawahnya ada satu garis. Ya, jadi di sini ada kata yang bergaris bawah. Tugas kita mengubah kata tersebut. Diubah ke mana? Ila jumu'in. Diubah ke bentuk jamak. Ya, ini bentuk tunggal, bentuk mufrad. Ya, kata yang berbentuk mufrad kita ubah ke bentuk jamak. Kama muwaddihun fil misal, sebagaimana yang ada pada contoh. Lihat contohnya. Misal, man hadzal rajulu. Ya, man hadzal rajulu huwa hajjun. Ya, man hadha ar-rajulu huwa hajjun. Ya. Siapa lelaki ini? Dia adalah seorang jamaah haji. Ya, siapa lelaki ini? Dia adalah seorang jamaah haji. Nah, di sini kita menggantikan kata yang bergaris bawah. Mana kata yang bergaris bawah? Yaitu kata ar-rajul. Ya, ar-rajul kita ganti ke bentuk jamak. Perhatikan di sini, ketika kata ar-rajul kita ubah ke bentuk jamak, otomatis konsekuensinya ya ada kata-kata yang memang kita juga harus ubah ke jamak. Siapa lelaki ini? Ya, di sini ar-rajul bentuk mufrad kita ubah ke jamak. Ketika ar-rajul diubah ke bentuk jamak, otomatis konsekuensinya ismul isyarah yang ada sebelumnya juga harus berubah. Ya, ismul isyarah yang ada sebelumnya man hadza, hadzal rajul, hadanya itu juga harus kita ikutkan. Yakni dia diubah ke bentuk jamak sebagaimana kata ar-rajul. Ya, karena ar-rajul di sini merupakan badal pengganti dari hadza. Maka ketika ar-rajul diubah, hadzanya ismul isyaranya juga diubah ke bentuk jamak. Kemudian ketika ar-rajul diubah juga, ya huwa hajun ini juga diubah. Tadi kan pertanyaannya siapa lelaki ini? Jawabannya dia adalah seorang jamaah haji. Ya, dia ini menunjukkan satu orang. Karena kembalinya ke ar-rajul domirnya. Domirnya ini kan ini domir kata ganti menggantikan kedudukan ar-rajul. Ya. Ketika ar-rajul diganti otomatis domir yang menggantikannya juga harus diganti. Ya, diganti ke bentuk jamak. Begitu pula hajun. Hajun ini merupakan khobar dari domirnya. Ya, penjelas dari domir. Maka hajunnya juga harus diubah. Dia adalah jamaah haji, seorang jamaah haji. Ketika huwa diubah ke haula, ke hum, maka hajunnya juga diubah ke jamaah. Karena dia menyesuaikan dengan domirnya. Jadi seperti itu. Maka ketika diubah menjadi man haula'ir rijalu hum hujjajun. Lihat maknanya. Sesuai. Siapa para lelaki ini? Ya, siapa para lelaki ini? Ya, di sini sudah menggunakan para lelaki otomatis ya, jamak domi apa namanya? Ismul isyaranya juga diubah ke jamak. Siapa para lelaki ini? Hum mereka, tadi kan huwa karena sebelumnya ar-rajul tunggal. Hum mereka pakai hum karena ar-rajul sudah diganti ke ar-rijal. Ar-rijal ini bentuk jamak. Ya, maka domirnya kita ubah ke hum. Hum untuk menunjukkan bahwasanya bentuknya jamak. Ya. Hum mereka adalah hujjajun. Para jamaah haji. Ya, siapa lelaki ini? Dia adalah seorang jamaah haji. Siapa para lelaki ini? Mereka adalah para jamaah haji. Jelas ya? Ya, jadi ketika kata yang bergaris bahwa diubah otomatis ada konsekuensi kata-kata lainnya juga ikut diubah, disesuaikan. Ketika perlu diubah maka diubah, ketika tidak perlu diubah maka tidak perlu untuk kita mengubahnya. Jelas ya? Nah, nomor satu, coba dicoba. Min aina hada talibu? Nah, min aina hada talibu? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Min aina hadha talibu? Huwa minal hindi. Apa maknanya? Dari mana pelajar ini? Dari mana pelajar ini? Dia dari India. Ya, dia, yakni pelajar ini dari India. Dari India. Ya, dia dari India. Dari India. Nah, sekarang kita ubah. Min aina haula'i tullabun? Nah, min aina haula'i tullabu? Min aina haula'i tullabu? Jawabnya Naam, hum minal hindi. Ya, hum minal hindi. Apa artinya? Dari mana para pelajar ini? Dari mana para pelajar ini? Mereka dari India. Mereka dari India? Dari India. Jadi sekilas seperti itu ya, contoh cara mengubahnya. Nah, berikutnya nomor 2. Asani. Aina tajirul kabiru? Huwa fi suqi. Nah, aina tajirul kabiru? Huwa fi suqi. Aina tajirul kabiru? Huwa fi suqi. Apa artinya? Di mana pedagang yang besar itu? Ya, di mana pedagang yang besar itu? Dia di pasar. Ya, dia di pasar. Dia di sini kembali ke pedagang. Ya, ini pedagang itu di pasar. Hawil. Aina tujaru? Aina tujarul kibaru? Naam, aina tujarul kibaru? Hum fi suqi. Naam, hum fi suqi. Ya, hum fi suqi. Naam, artinya di mana para pedagang yang besar itu? Ya, di mana para pedagang yang besar itu? Mereka di dalam pasar. Ya, mereka di pasar. Ya, mereka di pasar. Nah, berikutnya nomor 3. Ainal mudarrisul jadidu? Ainal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Ya huwa indal mudiri. Apa maknanya? Di mana pengajar yang baru itu? Ya, di mana pengajar atau guru yang baru itu? Dia berada di kepala sekolah. Ya, dia di sisi kepala sekolah. Sisi kepala sekolah ya. Ya, ini dia bersama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Berikutnya nomor diubah ke jamak. Ainal mudarrisuna mudarrisunal jududu. Naam, ainal mudarrisunal jududu? Hum indal mudiri. Naam, hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Ya, artinya di mana para guru yang baru itu? Ya, di mana para guru yang baru itu? Mereka berada di sisi kepala sekolah itu. Ya, mereka di sisi kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Naam. Berikutnya Rabi nomor 4. Aina tullabul jadidu? Lihat mufrad. Bentuk tunggal. Aina talibul talibul jadidu? Naam, aina talibul jadidu? Ahwa fi fasli. Ahwa fil fasli? Di mana? Di mana? Di mana pelajar yang baru itu? Mana pelajar yang baru itu? Apakah mereka di dalam sekolah? Ya, apakah dia dalam kelas? Ya, apakah dia dalam kelas? Ibu ke jamaah. Aina tullabul jududu? Naam, aina tullabul jududu? Ahum fi fasli. Ahum fil fasli? Ya. Di mana? Di mana para pelajar yang baru? Ya, di mana para pelajar yang baru itu? Apakah mereka di dalam sekolah? Ya, apakah mereka dalam ke kelas? Ya, apakah mereka dalam ke kelas? Berikutnya al-khamis. Hada tullabu ghaniyun. Ahada talibul ghaniyun? La, huwa fakirun. La, huwa fakirun. Apa maknanya? Apakah pelajar ini kaya? Apakah pelajar ini kaya? Tidak. Dia fakir. Tidak, dia fakir. Ya, tidak dia fakir. Naam. Ubah ke jamak. Ahaulai tullabu agniya'u. Naam, ahaulai tullabu agniya'u? La, hum fukara'u. Naam, la, hum fukara'u. Ahaulai tullabu agniya'u? La, hum fukara'u. Naam. Apa artinya? Apakah para pelajar ini kaya? Ya, apakah para pelajar ini kaya? Tidak, mereka fakir. Tidak, mereka fakir. Ya, tidak, mereka fakir. Berikutnya as-sadis nomor 6. Man hadzal rajul? Huwa da'ifun. Huwa da'ifun. Huwa da'ifun. Huwa da'ifun. Apa artinya? Siapa pemuda ini? Siapa laki ini? Dia adalah tamu. Dia adalah tamu. Naam. Hawil. Man haula'i rijalun? Naam, man haula'i rijalu? Hum duyufun. Hum duyufun. Hum duyufun. Apa artinya? Siapa para pemuda ini? Siapa para lelaki ini? Mereka para tamu. Mereka para tamu. Para tamu. Berikutnya nomor 7. Li abi kabirun. Li akhi kabirun. Sekali lagi. Li akhi kabirun. Akhun. Akhun. Li akhun kabirun. Naam, li akhun kabirun. Kabirun ya. Li akhun kabirun. Kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Huwa talibun bil jami'ati. Naam. Apa artinya? Saya memiliki saudara yang banyak. Saya memiliki saudara yang besar. Yang besar. Ya, saya memiliki saudara yang besar. Dia pelajar di jami'ah, di ya, universitas. Dia pelajar di universitas ya, di kampus ya. Naam. Hawil li ikhwatun kibarun. Naam, li ikhwatun kibarun. Hum tullabun bil jami'ati. Naam, hum tullabun bil jami'ati. Apa artinya? Saya memiliki para saudara yang besar. Ya, saya memiliki saudara-saudara yang besar. Mereka pelajar di universiti. Nah, mereka adalah pelajar di university. Nah. Berikutnya Thamin. Aina sadiquka? Aina sadiquka? Naam. Dhahaba ila al-maktabati. Dhahaba ila al-maktabati. Naam. Aina sadiquka? Dhahaba ila al-maktabati. Ya. Apa makna sadiq, teman? Artikan? Sadiq ya. Aina Mananya apa? Di mana teman kamu? Di mana temanmu? Aina sadiquka, di mana temanmu? Dia telah pergi ke perpustakaan. Naam, dia telah pergi ke perpustakaan. Hawil. Aina asdiqa'u? Naam, aina asdiqa'u? Aina asdiqa'u? Asdiqa'uka? Aina asdiqa'uka? Naam. Dhahaba ila al-maktabati. Jama? Dhahabu. Naam. Ila al-maktabati. Dhahabu ila al-maktabati. Naam. Aina asdiqa'uka? Dhahabu ila al-maktabati. Apa artinya? Di mana para teman kamu itu? Ya, di mana teman-temanmu? Mereka pergi ke perpustakaan. Ya, mereka pergi ke perpustakaan. Berikutnya nomor 9. Muhammadun lahu ibnu. Sogirun. Menurut nilai. La sogirin. Naam. Muhammadun lahu ibnu sogirin. Huwa talibun fil mudarrisati. Fil madrasati. Naam, huwa talibun fil madrasati. Muhammadun lahu ibnu sagirin, huwa talibun fil madrasati. Apa maknanya? Muhammad, dia memiliki anak yang kecil. Naam. Anaknya kecil. Muhammad lahu memiliki ibnu sagir, memiliki anak yang kecil. Dia pelajar di sekolah. Naam, huwa yakni ibnu sagir. Huwa yakni ibnu sagir. Huwa ya talibun, huwa talib, pelajar fil madrasah. Di sekolah. Di sekolah. Berikutnya al-Asir nomor 10. Muhammadun. Nomor 10. Belum dibuka jama ya? Naam, dibuka jama dulu. Muhammadun lahu abna'u sigurun. Sigarin. Naam. Muhammadun lahu abna'u sigarin. Hum tullabun fil madrasati. Tadi diubah sedikit ya, agak keliru tadi. Muhammadun lahu ibnu sagirun. Ya, Muhammadun lahu ibnu sagirun. Ya. Diulang coba. Muhammadun lahu ibnu sagirun. Muhammadun lahu ibnu sagirin. Sagirun. Sagirun. Di situ ya susunannya naat man'ut ya, bukan idofa, tadi keliru. Ya, Muhammadun lahu ibnu sagirun. Huwa talibun fil madrasati. Nah, ugha kajama? Muhammadun lahu abna'u sigorun. Nah, abna'un sigorun. Ya, Muhammadun lahu abna'un sigorun. Naam. Hum tullabun fil madrasati. Naam, hum tullabun fil madrasati. Nah, sekarang nomor 10. Azamiluka. Naam. Mujtahidun. Naam, azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Azamiluka mujtahidun. Ya. Naam, huwa mujtahidun. Wa ma'na zamil? Teman. Teman, naam. Sahib. Apakah teman kamu rajin? Naam. Ya. Dia rajin. Naam. Apakah temanmu rajin? Ya. Ijtahid. Naam, naam, huwa mujtahid. Ya, naam, huwa mujtahid. Huwa ya, ijtahid ya. Bersungguh-sungguh. Naam. Alhamdulillah, intahayna min tamrin al-thani. Ya. Wal'an adkhul fi tamrin al-thalith. Naam. Ma huwa soal fi tamrin al-thalith? Adif al-asma'a al-atiya marratan ila ismi zahirin وأخرى إلى ضمير كما هو موضحا في المثال أضف يعني الإضافة أضف الإضافة الأسماء الأسماء اسم أسماء أسماء جمع من اسم يا من اسم أضف الأسماء يا الآتية يا مرة يا إضافة كان نما اسم اسم berikut marrotan sekali ilas min zahir ke isim yang zahir ya, jadi yang pertama kita idofahkan isim-isim ini ke isim zahir wa ukhra kemudian ila domir kemudian kita idofahkan juga isim-isim tersebut kepada domir kama huwa muwaddihan fil misal sebagaimana pada contoh unzuru ilal misal lihat contohnya misal abna'un abna' ini asma' isim ya isimnya. Yang pertama kita idofahkan kepada isim zahir. Yang ini kita idofahkan kepada Muhammad. Ini yang pertama. Wal ukhra summa ya, kemudian kita idofahkan ila domir kepada domir hu. Ya, yang pertama kita idofahkan kepada isim zahir. Yang ini kata Muhammad. Ya, kemudian nudif ila ad-domir. Ya, yang ini domir hu. Ya, misal abnaun, abnaun. Ya, jika udifa ila ismin zahir, misal abnau Muhammadin. Hada awalan. Thumma udifa ila ad-damir. Ya, misal abnauhu. Ya, ma makna abnau Muhammad? Yani anak-anaknya Muhammad, anak-anak laki-lakinya Muhammad. Abna'uhu maknanya anak-anaknya di dia. Ya, anak-anaknya di dia. Naam. Coba didafahkan. Asma'un. Asma'u. Asma'un, naam. Asma'un. Asma'ut tullabi. Apa mana asma'ut tullab? Namanya nama-namanya mereka para para pelajar ya, nama-namanya para para pelajar. Kemudian dirafahkan kepada domir. Asma'uhum. Apa maknanya? Namanya mereka. Nama-namanya mereka. Nama-namanya mereka. Nah, berikutnya Zumala'u. Ya. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Naam. Zumala'uka. Zumala'uka. Ya, Zumala'u Hamidin. Teman-temannya Hamid. Zumala'uka. Teman-temannya ka kamu. Ya, teman-temannya ka kamu. Jadi suatu kata itu bisa didofakan kepada ismin zahir, ya begitu pula didofakan kepada isim domir. Bisa didofakan kepada kedua-duanya. Ya, tinggal maknanya di sesuaikan. Kalau diidhofakan kepada isim zahir, maka bagaimana maknanya? Kalau diidhofakan kepada isim domir, maka bagaimana pula maknanya? Berikutnya, asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'u. Naam. Asdiqa'ul mudarris maknanya? Asdiqa'u. Teman-temannya? Teman-temannya pengajar. Guru? Naam, teman-temannya guru. Asdiqa'uhu? Teman-temannya dia. Teman-temannya di? Dia, ya, teman-temannya di? Dia. Naam, alhamdulillah intahaina min tamrin as-salis. Naam. Nah, yakni nabhath an al-idafa ila ismin zahir wa kadhalika al-idafa ila ism ad-damir. Wal an adkhul fi at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi' huna. Naam. Naqra al-mithal. Thumma nuhawil mithlu al-mithal. Naam. Iqra al-mithal thumma hawil al-jumala al-atiya mithlahu. Baca contoh, kemudian ubah kalimat-kalimat berikut semisalnya. Unduru ila al-mithal. Ya, unduru ila al-mithal. Misal, at-talibu zahaba ila al-mat'am. At-talibu zahaba ila al-mat'am. Ya, at-talibu zahaba ila al-mat'am. Hawil ila al-jumu' aw hawil ila al-jama'. Ya, min al-mufrad ila al-jama'. Ya, yani nuhawil, ya, kalimah al-mufradah ila jumu'. Kita ubah dari bentuk tunggal kepada bentuk jama'. At-talibu ini bentuk tunggal. Maka zahaba ini bentuknya seperti ini. Ketika sebelum fi'il itu bentuknya tunggal, maka fi'ilnya datang juga dalam berbentuk tunggal. Zahaba ilal mat'am. Ya. Tetapi lihat, kalau seandainya at-talibnya kita ubah ke bentuk jamak, jadi tulab. Ya. الطالب ذهب إلى المطعم. نعم. الطالب يا ذهب إلى المطعم. الطالب ذهب إلى المطعم. هذه الكلمة يا بصورة المفرد. كلمة ini dengan bentuk tunggal. Yani at-talibnya di sini datang dalam berbentuk tunggal. Ketika at-talib di sini berbentuk tunggal, maka fi'il ini zahaba kan apa? Fi'il, kata kerja. Ketika talib berbentuk tunggal, maka zahaba juga datang berbentuk tunggal. At-talibu zahaba ilal mat'am. Pelajar itu pergi ke tempat makan. Ya. Idza nuhawwil ilal jumu' atau idza apa namanya? Idza nuhawwil ila jama', apabila kita ubah ke bentuk jama', ya. Maka Idza nuhawwilu ila al-jumu' fal fi'lu yataghayyar min al-mufrad ila al-jama'. Maka fi'ilnya juga berubah dari mufrad ke bentuk jama'. Ketika fi'ilnya berbentuk jama', maka ada tambahan waw. Ah. Zahabu. Kenapa? Karena di sini sudah berbentuk jama'. At-tullab. Jama' dari talib. Ketika at-tullab ini berbentuk jama', maka fi'ilnya juga berbentuk jama'. Jadi kita tambahkan waw. Kalau di atas enggak ada wawnya. Karena bentuknya tunggal mufrad. Ya, adapun untuk setelahnya sama saja. Yang berubah ini bentuk fi'ilnya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ketika kata sebelum fi'ilnya itu ya berbentuk tunggal, maka fi'il ya juga berbentuk tunggal. Tapi apabila sebelumnya berbentuk jamak, maka fi'il juga ngikut kepada kata sebelumnya. Ya, ini dengan berbentuk jamak zahabu. Makanya kalau kita artikan apa? At-tullab zahabu ilal mat'am. Para pelajar, mereka pergi ke tempat makan, warung makan ya. Nah, yang pertama at-talib zahabil, pelajar itu dia pergi. Ya, kenapa kita artikan dia? Karena bentuknya tunggal, bentuk mufrad dari fi'ilnya. Pelajar itu pergi ke tempat makan. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, coba diubah. Hawil ila jama'. Iqra kalimatul ula thumma hawil ila al-jumu'. At-talibu jalasa fil fasli. Naam, at-talibu jalasa fil fasli. Naam. At-tullabu jalasu fil fasli. Naam, at-tullabu jalasu fil fasli. Hadha huwa al-jawab. Ya. Ma ma'na? Para pelajar itu duduk di sekolah. Ya, para pelajar itu mereka duduk di sekolah. Di kelas ya. Para pelajar itu mereka duduk di kelas. Nah, asani nomor 2. Al-mudarrisu kharaja min al-mudarrisati. Al-mudarrisu kharaja min al madrasati. Ya, al-mudarrisu kharaja min al madrasati. Al-mudarrisu kharaja min al-madrasah. Hawil. Al-mudarrisuna al-mudarrisuna kharaju min al-madrasah. Naam, al-mudarrisuna kharaju min al-madrasah. Al-mudarrisuna kharaju min al-madrasah. Ma ma'na? Ya, para guru itu mereka telah keluar dari sekolah. Dari sekolah. Atsani. Atsalith. At-tajiru dhahaba ila as-suq. Naam, at-tajiru dhahaba ila as-suq. At-tajiru dhahaba ila as-suq. Apa makna? Pedagang itu telah pergi ke pasar. Naam, pedagang itu telah pergi ke pasar. Ke pasar. Hawil ila jama'. Naam, at-tujjaru dhahabu ila as-suqi. Ya, at-tujjaru dhahabu ila as-suqi. Ya, jadi seperti itu ya. Kita ulang lagi, kalau seandainya katanya berbentuk jamak, ya kemudian datang setelahnya fi'il, maka fi'ilnya kita sesuaikan, ya, fi'ilnya menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Ketika fa'il kata sebelumnya jamak, maka fi'ilnya juga jamak. Kita tambahkan waw. Ketika kata sebelumnya mufrad, maka fi'ilnya juga kita datangkan berbentuk mufrad. Tidak perlu ada tambahan waw. Ya, jadi ini mungkin sedikit faedah yang baru kita dapat ya. Nah, masih cukup panjang yang harus kita jelaskan di sini karena waktu yang sempit. Ya, sebentar lagi mau masuk waktu zuhur, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala untuk tamrin yang kelima kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang sedikit ini bisa kita fahami dan kita ambil faedah di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.